الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis tentang pentingnya tauhid, kemudian beliau menyebutkan faidah-faidah dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau sampaikan. قال المصنف رحمه الله تعالى بركات المصنف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah atau faidah-faidah. Al-ula yang pertama al-hikmatu fi khalqil jin wal ins. Hikmah tentang penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita jelaskan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Wa ma'na ya'budun yuwahidun. Makna beribadah kepada-Ku adalah mentauhidkan-Ku. Sehingga hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bermain-main. Bukan untuk sekedar bersenang-senang. Ya, bukan sia-sia Allah menciptakan langit, menciptakan jin dan manusia. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Itu jawabannya. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ini sama sekali tidak sia-sia. Ya, dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang beriman mengatakan ma khalaqta hadza batila. Engkau telah menciptakan ini semuanya sia-sia. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antaranya penciptaan alam semesta ini, di dalamnya jin dan manusia, bukanlah perkara yang sia-sia. Nah, asaniyatu yang kedua, anal ibadata hiya tauhid li'annal husumata fihi. Sesungguhnya ibadah itu adalah tauhid. Dikarenakan terjadinya perselisihan di antara nabi dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di tengah-tengah kaumnya adalah permasalahan tauhid. Ya. Dan tentu tauhid di sini yang dimaksud tauhid al-uluhiyah. Tauhid ibadah. Ya. Bukan tauhid rububiyah. Kenapa? Dikarenakan dalam tauhid rububiyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka pun menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahkan hampir semua orang menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Hampir semua orang menetapkan hal ini. Ya. Bahkan orang-orang yang ateis pun yang mengaku tidak ada Tuhan, dalam hati kecilnya meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang mengatur alam raya. Ya. Allah sebutkan tentang orang-orang kufaru Quraisy. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Ya. Bahkan Fir'aun sekalipun meyakini tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan sombong ya, dia mengaku sebagai Tuhan. Mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya, padahal Allah sebutkan dalam hati kecilnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari padahal hati mereka meyakininya. Kenapa mereka mengingkari? Dikarenakan kezaliman dan sifat melampaui batas. Sifat kesombongan yang ada padanya. Nah, padahal dalam hati kecilnya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik yaitu tauhid al-uluhiyah. Ya. Ketika mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkannya. Nah, bahkan mereka menganggap aneh seruan ini. Ja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un 'ujab. Ya. Mereka mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh menurut mereka. Di setiap perintah beribadah dalam Al-Quran ataupun hadis, maknanya perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asalisatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Sesungguhnya orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berarti dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Nah, wa fi makna qawlihi, dan di dalamnya merupakan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah terhadap apa yang aku ibadahi. Nah, kenapa dikatakan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, walaupun sebagian mereka melaksanakan salat. Walaupun sebagian mereka melaksanakan tawaf, haji. Sebagian mereka bersedekah. Ya, tapi tidak dinyatakan mereka beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah? Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut mereka kepada Allah, tapi mereka juga takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Di antara manusia, orang-orang musyrik yang dimaksud, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kufar Quraisy ketika itu ada kecintaan kepada Allah. Tapi ternyata kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah itu sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka dinyatakan musyrik. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak dinyatakan beribadah kepada Allah. Ya, walaupun dia melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Ya, salat misalkan. Nah, haji atau lain sebagainya. Kalau dia musyrik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dinyatakan beribadah kepada Allah. Ya. Ini pun pernyataan yang tegas. Ya. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir di antaranya, "Wala antum aabiduna ma a'bud." Kalian tidak beribadah terhadap apa yang aku ibadahi. Ya. Arabi'atu, faedah yang keempat. Al-hikmatu fi irsali rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Ya. Telah dijelaskan ini berkaitan dengan ayat Laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Di mana rasul tersebut menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Ini hikmah diutusnya para rasul. Ya, dalam rangka iqamatul hujjah, menegakkan hujjah sehingga tidak ada alasan lagi bagi manusia ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan setiap umat Allah utus seorang rasul? Ya, yang menyeru kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Al-khamisatu, faedah yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Sesungguhnya risalah itu menyeluruh kepada setiap umat. Ya. Tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi risalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap umat, menyeluruh. Sehingga walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Ya, rasul, Allah utus setiap umat rasul. Nah, ya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka, ya, untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Dikatakan risalah ini menyeluruh bagi setiap umat. Setiap umat Allah utus rasul. Ya. Mereka menyerukan inti dakwahnya sama. Menyeru untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut-taghut. Nah, ada perbedaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Ya. Mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Isa alaihi salam diutus untuk kaumnya saja. Begitupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Ya. Beda halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia, bahkan kepada jin pun. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Ya, bangsa Arabnya atau non-Arabnya. Nah, baik dari kalangan Quraisy ataupun selain dari mereka. Ya. Rasul diutus kepada seluruh umat ini. As-sadisatu, yang keenam. Ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Tetapi disebutkan di sini ya sebagai pengulangan supaya kita lebih paham dan juga lebih mengenal ya, ilmu tersebut kepada kita. Idza takarrara taqarrara. Kalau berulang-ulang akan menetap ilmu tersebut. Dan juga ketika disebutkan diulang-ulang faedahnya, kita akan mendapatkan faedah yang lainnya. Wa fil i'adah ifadah. Di dalam pengulangan kita akan mendapatkan faedah-faedah yang lain. As-sadisatu, yang keenam, anna dinal anbiya wahidun. Sesungguhnya agama para nabi itu sama, satu. Ya. Semua agama para nabi satu, yaitu Islam. Nah, mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Ya, dalam ayat yang kita bacakan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Ya. Seruan para nabi, para rasul, sama seruannya. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Bahkan dengan jelas Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya dinuna wahid wa syara'i'una syatta. Kami segenap para nabi, agama kami satu dan syariat-syariat kami yang berbeda-beda. Adapun agamanya satu, agama Islam. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbana ja'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim. Ya. Begitu juga Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya supaya tetap dalam agama Islam. Wa wasa biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ya'qub pun berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya, sehingga Islam secara umum merupakan agamanya para nabi. Ya, adapun Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga siapapun yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. Walaupun sebelumnya dia mengikuti rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelumnya mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi ketika tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dinyatakan sebagai muslim. Ya, ini Islam secara khusus. Nah, Islam ada yang secara umum semua agama para nabi adalah muslim. Ya. Nah, dan juga pengikut para nabi yang sebelumnya, ketika dia istiqomah dalam mengikutinya, maka muslim. Nah, adapun Islam secara khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelumnya mereka beriman kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, tidak dinyatakan sebagai muslim. Nah, kenapa? Dikatakan nabi-nabi sebelumnya pun ya mengajarkan kepada mereka, bahkan dalam kitab-kitab mereka tertera tentang siapa nabi akhir zaman yang harus mereka beriman kepadanya. Bahkan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal nabi tersebut sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Disebutkan bagaimana ciri-cirinya dalam kitab-kitab mereka. Ya. Bahkan disebutkan namanya dalam kitab mereka. Nah, tapi tak kala datang nabi tersebut, mereka mengingkarinya. Padahal mereka tahu betul itu adalah nabi yang disebutkan dalam kitab mereka. Dikarenakan hasad yang ada pada mereka sehingga mereka menolak kebenaran. Maka mereka tidak dinyatakan sebagai muslim. Nah, as-sabi'atu, masalah yang ketujuh. Al-mas'alatul kabirah, masalah yang besar. Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terrealisasikan, tidak terwujud kecuali dengan mengkufuri taghut. Ya. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya harus mengkufuri taghut. Dalam artian orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia harus meninggalkan kesyirikan. Ya, tidak bisa dipisahkan dua perkara ini. Ya. Dikatakan inti dakwah para rasul menyuruh kepada manusia ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jika tidak sempurna ibadah kepada Allah itu kecuali dengan menjauhi taghut, mengkufuri taghut. Ya. Yeah. Fa makna qawlihi, maka ini di dalamnya makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi ada para ulama ada yang menyebutkan di antara syarat la ilaha illallah al-kufru bitaghut, mengkufuri taghut. Ya. Seorang yang menyatakan tauhid tapi tidak mengkufuri taghut, ya, maka tidak sempurna ketauhidannya. Bahkan tidak sah ketauhidannya. Kenapa? Dikarenakan terluputkan salah satu di antara syarat la ilaha illallah, yaitu mengkufuri taghut. Ini perkara yang penting. Nah, ya. Kenapa dikatakan banyak orang yang menyatakan bertauhid, ya, tapi tidak mengkufuri taghut. Ya. Bahkan datang kepada taghut-taghut tersebut. Datang kepada para dukun, ya. Datang ke tukang sihir atau lain sebagainya, meminta bantuan mereka. Nah, itu dia mengkufuri taghut yang semacam ini. Ya. Ini pun berkaitan dengan al-wala wal-barah. Siapa yang berhak untuk kita cintai dan siapa yang harus kita musuhi. Berlepas diri darinya. Asaminatu yang ke-8, ana taghut amun fi kulli ma'ubida min dunillah. Sesungguhnya taghut ini sifatnya umum pada setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah dijelaskan ada tambahan wa huwa radin dalam keadaan dia ridha. Setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha itu taghut. Ya. Ada pun yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia tidak ridha, itu bukan taghut. Nabi Isa alaihissalam diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Isa enggak ridha. Nabi Isa bukan taghut. Begitu juga Maryam ibunya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dia enggak ridha, maka dia bukan taghut. Nah, setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha itu adalah taghut. Nah, Fir'aun misalkan, ya, taghut, ya, atau yang sejenisnya. Nah, dan telah dijelaskan ta'rif Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala tentang taghut. Kullu ma tajawaja al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya. Setiap perkara yang seorang hamba melampaui batas padanya, apakah yang diibadahi ataukah yang ditaati ataukah yang diikuti, ketika melampaui batas kepadanya, maka bisa dinyatakan taghut. Nah, ya, para umara misalkan yang memerintahkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan, kekafiran dan semisalnya, kemudian diikuti perintah-perintahnya walaupun kekafiran, kemaksiatan, kesyirikan. Ya, yeah. Maka bisa dinyatakan taghut. Atau para ulama sekalipun yang dianggap sebagai ulama, ya, yeah, ulama su, yang memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Nah, kemudian diikuti perintah-perintah yang tersebut, maka dinyatakan sebagai taghut. Nah, ini definisi taghut yang mencakup semuanya. Ma tajawaja bihil abdu haddahu min ma'budin au muta'in au matbu'in. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. At-tasi'atu, faedah yang ke-9. Idamu sa'ni salasil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf. Wa fiha asru masail. Awaluha an-nahyu anisyirki. Agungnya perkara 3 ayat muhkamat dalam surah Al-An'am menurut ulama salaf. Ya, setelah kita jelaskan, nah, tafsir dari ayat-ayat tersebut. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, wa fiha asru masail, di dalamnya ada 10 masalah atau yang dikenal dengan asru wasaya, 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Awaluha, wasiat yang pertama yaitu an-nahyu anisyirki, larangan dari berbuat syirik. Nah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Katakan wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian, akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Yang pertama, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Ini dikenal dengan siapa? Asrul wasoya, 10 wasiat. Di setiap akhir ayat Allah katakan zalikum wasaukum bihi, itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian. Naam, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadakkarun, la'allakum tattaqun. Ya, supaya kalian memahaminya, supaya kalian mengingatnya, dan supaya kalian takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dan menyebabkan kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini asrul wasaya. Nah, lagi jelaskan makna setiap wasiat-wasiat yang disebutkan pada ayat tersebut. Wasiat yang paling besarnya, ya, wasiat yang pertama, wasiat larangan dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-ashirah, yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Ayat-ayat muhkamat dalam surah Al-Isra. Wa fiha 18 mas'alah. Di dalam ayat-ayat tersebut ada 18 masalah. 18 faedah. Ya. Badaha Allah biqaulihi, Allah memulai dengan ucapannya, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Ya. Janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya engkau akan tercela dan terhina. Nah, wa khatamaha biqaulihi, dan Allah tutup dengan firman-Nya, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Janganlah engkau menjadikan ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dilemparkan ke dalam jahannam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini larangan dari berbuat kesyirikan. Ya, orang yang berbuat syirik akan hina, akan tercela. Orang yang berbuat syirik akan dilemparkan ke dalam jahannam dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa nabahana Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala misani hadhihi al-mas'alah biqoulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka min al-hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, ya, tentang agungnya perkara masalah-masalah ini. Dengan firman-Nya, yang demikian itu di antara apa yang Allah wahyukan kepadamu. Ya. Min al-hikmah, berupa hikmah. Nah, ini menunjukkan tentang agungnya, besarnya perkara-perkara yang disebutkan tadi. Nah, al-hadiyata asyarata, masalah yang ke-11, ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul hukukil asyarah. ayat dalam surah An-Nisa yang dinamai dengan ayatul hukukil asyrah. Ayat berkaitan dengan 10 hak-hak. Bada'allahu ta'ala biqaulihi, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surah An-Nisa ayat 36. Disebutkan hak Allah, kemudian hak orang tua, kemudian hak tetangga, kerabat dan sebagainya. Nah, ats-tsaniyah 'asyrata, faedah yang ke-12, at-tanbih 'ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Ya, peringatan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggalnya. Nah, ya, wasiat Rasulullah sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am yang kita sebutkan tadi. Ya, bahkan sebutkan wasiat yang alaih khatamun nabi. Nah, wasiat yang seakan-akan distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, as-salisata 'asyrata, yang ke-13, ma'rifatu haqqillah 'alaina, mengetahui hak Allah kepada kita. Tadi kita jelaskan, haqqullah 'ala ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bi syai'. Hak Allah kepada hambanya, hamba beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Arabi'ata 'asyrata, ma'rifatu haqqil 'ibad 'alaihi idza addu haqqahu. Mengetahui hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila hamba-hamba tersebut menunaikan haknya. Ya, ala yu'adiba ma la yusrik billahi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak hamba kepada Allah. Nah, al-khamisata 'asyrata, yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabah. Masalah ini dia diketahui oleh kebanyakan sahabat. Ya, nah, sehingga Rasulullah SAW pun ya berpesan kepada Mu'ad ketika itu supaya tidak memberitakan kabar ini kepada yang lainnya. Alasannya khawatir bersandar kepada hadis ini kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Nah, ya. As-sadisata 'asyrata, jawazu kitman al-'ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu dikarenakan ada kemaslahatan. Maka jelaskan makna ucapan ini. Nah. As-sabi'ata 'asyrata, yang ke-17, istibabu bi syaratil muslim bima yasruhu. Disunahkan memberitakan kabar gembira kepada seorang muslim dengan perkara yang disenanginya. Ya. Memberikan bisyarah, kabar gembira. Ini disunahkan. Nah. Asaminata 'asyrata, yang ke-18, al-khawfu minal ittikali 'ala si'ati rahmatillah. Al-khawf, takut dari menyandarkan diri kepada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak orang yang menyandarkan kepada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus-menerus dalam kemaksiatan. Ya, dia bermaksiat, melakukan dosa. Nah, ketika diingatkan, jangan melakukan dosa. Jangan bermaksiat. Dia berdalih, kan rahmat Allah itu luas. Ya, kan Allah itu maha pengampun. Nah, kalau semacam ini kita jelaskan, Allah itu maha pengampun bagi orang-orang yang melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah. Begitu juga Allah itu maha penyayang, luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melakukan sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian lakukan itu sebab mendatangkan adab Allah, bukan sebab mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan bersandar terhadap luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, seperti hanya orang-orang murji'ah yang mereka hanya berharap-berharap dan mereka tidak takut dengan adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Atasi'ata asyrata, yang ke-19, qul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ucapan orang yang ditanya, ya, dari tentang perkara yang dia tidak mengetahuinya, mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu kita jelaskan rincian ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Nah, sebenarnya ini merinci. Kalau dalam perkara-perkara agama boleh mengucapkan Allah wa Rasulullah alam walaupun Rasulullah meninggal dunia. Tapi kalau masalah-masalah duniawiyah cukup mengucapkan Allahu alam saja. Adapun lajnah daimah, nah Syekh Ibnu Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan ya, berpendapat, nah setelah wafatnya Nabi SAW cukup mengatakan Allahu alam saja. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Nah, Allah SWT lebih hati-hati. Ya. Setelah meninggalnya Nabi SAW. Tapi juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berpendapat cukup mengucapkan Allahu a'lam saja. Al-Isrun yang ke-20. Jawajut tahsisi ba'din nas bil-ilmi duna ba'din. Bolehnya menghususkan ya, ilmu kepada sebagian manusia dan tidak kepada sebagiannya lainnya. Ya, dilihat. Ini madu'unya misalkan masyarakat umum. Maka dalam menyampaikan ilmu pun ya disesuaikan dengan keadaan mereka. Oh ini orang-orang terpelajar. Maka sesuaikan keadaan mereka. Hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Ya, kalau orang awam diberikan sesuatu yang rinci sekali ya membuat bingung mereka. Membuat pusing mereka ini khawatir mereka lari tidak senang terhadap dakwah ya yeah. Sesuaikan dengan keadaan mereka. Nah bukan pilih-pilih yang tidak boleh tapi ini dibolehkan menghususkan sebagian ilmu kepada sebagian yang lainnya ya yeah. Melihat situasi dan kondisi dan keadaan madu. Nah al-hadiyata wal isrun. Pelajaran yang ke-21 tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar ma'al irdafi alaihi. Tawadu'nya Rasulullah SAW, rendah hatinya Nabi SAW ya dengan naik keledai. Ya, tidak naik tunggangan yang istimewa. Ya, tapi naik keledai. Keledai ma'ruf, ya, tunggangan yang paling rendah ketika itu. Nah, ya dibandingkan unta, dibandingkan kuda, keledai kan jalannya lebih lambat. Nah, ya, Rasulullah tawadu. Bahkan bukan hanya naik sendirian, mal idafi alaih, beliau pun membonceng sahabatnya. Nah, membonceng sahabatnya ini menunjukkan tawadunya Rasulullah SAW. Ats-tsaniyata wal isrun, faedah yang ke-22, jawazul irdaf ala dabah. Bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan. Ya, dengan syarat hewan tunggangan tersebut mampu. Ya. Asalisata wal isrun. Faedah yang ke-23. Fadilatu Mu'ad bin Jabal. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Lalu kita jelaskan. Hadis-hadis. Tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah. Sampai Rasulullah menyatakan kecintaannya kepada Mu'ad. Wallahi ya Mu'ad. Inni la uhibbu. Demi Allah wa Mu'ad, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Arabi'ata wal isrun, faedah yang ke-24, idamu sya'ni hadil mas'alah. Agungnya, besarnya masalah ini. Ya, masalah berkaitan dengan hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai. Bab yang pertama ini insyaallah nanti kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab tauhid ini wallahu a'lam. Ya, kalau bisa dihafal matanya masyaallah. Ya antum akan dapat faedah-faedah yang banyak. Ya setiap masalah sesuai dengan dalil-dalil. Ya. Ya. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.